Gak apa-apa. Kali ini satu lagu, semoga new. Morata. Night. ada salah kurang lebih jangan mohon maaf. Kalau begitu semoga dilanjut kembaran.